Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala dan diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, kitab tentang masjid dan tempat-tempat salat. Yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang nomor ke-94 dan insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke-95 dan bab-bab yang setelahnya. Beliau mengatakan, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi 'anil julusi qabla salati raka'atay tahiyyatil masjid. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab yang nomor ke-95 yaitu bab larangan duduk sebelum salat 2 rakaat tahiyyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid dilarang duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyyatul masjid. Kemudian beliau bawakan beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Qatadah As-Salami radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila seorang dari kamu masuk masjid, maka hendaklah salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi kita masuk masjid, sebelum duduk salat dulu tahiyatul masjid. Yang dimaksud dengan tahiyatul masjid itu adalah merupakan seperti kalau kita masuk rumah dianjurkan memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memberikan salam, minta izin dulu, kula nuwun dulu. Demikian pula kalau kita masuk masjid, masuk rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan memberi salam, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum, bukan. Assalamualaikumnya diganti dengan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid, tahiyat merupakan mengucapkan salam diganti dengan 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Bahkan walaupun seandainya Jumatan, yang mana Jumatan itu wajib mendengarkan khutbah, kalau seseorang terlambat, dia datang dalam keadaan khatib sudah naik mimbar, khatib sudah khutbah, maka dia tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid, tapi sholatnya tidak diperlama, sholatnya dipercepat. Yang penting tidak sampai menghilangkan tumakninah yang merupakan rukun sholat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala, hadis ini tentang sahabat yang dikenal namanya Sulaik Al-Ghatfani. Sulaik Al-Ghatfani. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, Ja'a Sulaik al-Ghatfani yawmal Jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhthub fajalasa. Ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, Sulaik al-Ghatfani ini datang masuk masjid hari Jumat, langsung duduk. Lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sulaik, kum farka' rak'atain wa tajawwaz fihima." Wahai Sulaik, ayo kamu berdiri dulu. Kamu sholat dulu 2 rakaat, tapi jangan panjang-panjang. 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang cepat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tausiahnya kepada Sulaik ini, "Idza jaa'a ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhthub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima." Apabila seorang dari kamu datang pada hari Jumat ke masjid sementara imam sedang khutbah, maka hendaklah dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid, dan hendaklah salatnya itu tidak panjang-panjang. Jadi ini menunjukkan pentingnya salat tahiyatul masjid. Jumatan saja orang yang datang terlambat itu diperintahkan supaya salat tahiyatul masjid. Apalagi orang yang hanya mendengarkan pengajian. Misalnya ada orang hadir ke pengajian di masjid terlambat datangnya, pengajian sudah mulai. Maka yang benar adalah jangan duduk dulu, datang sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Pengajian ini dengan khutbah Jumat masih kalah pentingnya. Khutbah Jumat itu mendengarkannya adalah wajib, tapi tetap disuruh sholat 2 rakaat. Jadi kalau ada orang misalnya pengajian di masjid ya, di sini pengajian maghrib atau mungkin pengajian sore ibu-ibu, nah itu yang datang itu harus sholat dulu 2 rakaat, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah, kita tidak melihat sunnah atau wajib, yang kita lihat adalah perintah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Perintahnya Rasulullah kerjakan, larangannya tinggalkan. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kamu sesuatu, kerjakan semampumu. Jadi masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat itu bagaimana? Nanti kan terlambat pengajiannya. Lah kalau enggak ingin terlambat pengajiannya, datang sebelum dimulai pengajian. Misalnya pengajian jam 4, ya datang sebelumnya sehingga memungkinkan sholat tahiyatul masjid. Kalau toh datangnya terlambat, ya cari tempat yang kosong untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi ini istilahnya merupakan permisi kepada Allah. Tahiyat itu permisi. Jadi ucapan seperti assalamualaikum, kula nuwun, sholat dulu 2 rakaat. Dan ini untuk semua masjid, karena masjid adalah merupakan baitun min buyutillah, rumah diantara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau masuk masjidnya itu setelah asar atau setelah maghrib? Setelah asar kan kita dilarang sholat sampai matahari terbenam. Kemudian setelah subuh ya, bukan setelah maghrib, setelah subuh kita juga dilarang sholat sampai matahari terbit. Namun para ulama mengatakan yang kita dilarang sholat itu adalah sholat tatawu mutlak, sholat tanpa sebab. Adapun kalau sholat ada sebabnya, para ulama mengatakan boleh. Seperti misalnya Rasulullah membolehkan orang tawaf waktu kapan saja. Setelah asar mau tawaf silakan, setelah subuh mau tawaf silakan. Yang mana orang setelah tawaf itu sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Jadi tidak apa-apa, ada sebabnya. Yang tidak boleh tatawu mutlak, tidak ada sebab tiba-tiba sholat, nah itu waktu terlarang, tidak boleh. Jadi seperti orang masuk masjid, pendapat yang benar, walaupun ba'dal asar, walaupun ba'da subuh, tetap disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Demikian pula orang yang wudu, setelah wudu tetap disunnahkan sholat sunnah wudu walaupun waktu-waktu yang terlarang. Itu adalah pendapat yang benar dari para ulama rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Kemudian mengenai sholat tahiyatul masjid ini kalau hari Jumat, kalau ada azan, kita akan diperintahkan untuk menjawab azan. Idza sami'tumul muadzin Faqulu mithla ma yaqul. Kalau kamu dengar muadzin mengumandangkan azan, maka kamu ucapkan seperti ucapan muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan as-shalatu khairum minan naum. Jadi kalau misalnya maghrib ya, kita datang ke masjid, muadzin sedang azan. Nah itu kita enggak boleh salat dulu. Kita tunggu azannya selesai baru salat sunnah. Isya, muadzinnya azan, kita di masjid mau salat jangan dulu. Tunggu azannya selesai baru salat. Nah, bagaimana kalau hari Jumat? Ketika hari Jumat ini pendapat yang benar adalah kalau orang terlambat datang pas azan, yang benar adalah langsung salat tahiyatul masjid, tidak menunggu azannya selesai. Ini difatwakan oleh para ulama, di antaranya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Alasannya apa? Alasannya dia dihadapkan pada dua perkara. Yang pertama-tama jawab azan hukumnya sunnah. Yang kedua mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib. Sehingga menurut kaidah ilmu fikih, usul fikih dan yang lainnya, maka yang sunnah dikalahkan oleh yang wajib. Artinya waktu azan dikurbankan, dia sholat dengan harapan dia bisa segera mendengarkan khutbah yang wajib. Daripada dia nunggu azannya sampai selesai baru kemudian khatibnya itu berkhutbah, dia sholat tahiyatul masjid, maka dia akan terlambat khutbah yang lebih banyak lagi. Jadi pendapat yang benar kalau Jumatan itu orang datang terlambat pas azan langsung aja sholat tahiyatul masjid. Ini khusus untuk Jumatan saja. Nanti selesai sholat jawab azan, kemudian langsung bisa segera mendengarkan khatib. Itu khusus Jumatan saja. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Qatadah juga radhiyallahu taala anhu, kata beliau, dakhaltul masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jalisun baina dhahrani annas. Aku masuk masjid, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid dikelilingi oleh manusia, para sahabat. Qala fajalastu, lalu aku masuk langsung duduk. Enggak enak aku mau salat. Rasulullah duduk, semuanya duduk, masuk aku salat. Aku langsung duduk masuk. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma mana'aka an tarka'a rak'atain qabla an tajlis?" Wahai Abu Qatadah, apa yang menghalangimu daripada salat dua rakaat tahiyatul masjid sebelum kamu duduk? Ya Abu Qatadah, kenapa kamu kok langsung duduk? Kok enggak salat dulu tahiyatul masjid dua rakaat? Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nas julus." Ya Rasulullah, saya melihat Anda duduk, semua sahabat duduk, masa saya sholat? Kan rasanya tidak enak, sholat sendirian semuanya pada duduk. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fa idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila seorang dari kamu masuk masjid, jangan duduk sehingga dia sholat dulu dua rakaat sholat tahiyatul masjid. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, ketika kita dihadapkan sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah, misalnya duhur, yang mana disunnahkan qobliyah duhur itu dua boleh, empat juga afdol, dua salam, dua salam. Dan kebetulan kita baru masuk masjid, kalau sholatnya mau kita buat sendiri-sendiri, berarti kita datang sholat tahiyatul masjid dulu dua rakaat. Setelah itu sholat qobliyah duhur empat rakaat. Berarti kita sholatnya enam rakaat. Itu yang afdol sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mungkin merasa berat sholat enam rakaat, maka para ulama mengatakan boleh digabung. Masuk masjid, maka niatnya dua. Niat sholat tahiyatul masjid sekaligus niat sholat qobliyah duhur dua rakaat, boleh. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu dengan niat, dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Karena amalannya itu amalannya sama, sama-sama sunnahnya, maka bisa dimasukkan satu dengan yang lainnya. Sama dengan orang puasa sunnah, puasa sunnah Senin Kemis, sekaligus niatnya itu puasa 6 hari bulan Syawal. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, niatnya 2. Itu juga boleh. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya. Yang tidak boleh adalah menggabung amal sunnah dengan wajib. Misalnya orang masuk masjid lalu sholat subuh, sekaligus niatnya tahiyatul masjid, sekaligus niatnya sholat sunnah fajar. Ini tidak boleh. Karena sholat subuh wajib berdiri sendiri, tidak boleh digabung dengan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya bab yang nomor ke-96, babun nahyi an tatabbu'il masajid. Bab larangan memilih-milih masjid. Wah, ini banyak yang kena kalau kita bahas ini. Milih-milih masjid. Yaitu diriwayatkan di dalam riwayat sahih silsilah al-ahadith as-sahihah nomor 2200 melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, li yusallir rajulu fil masjid alladhi yalihi wa la yattabi'il masajid. Hendaklah seorang itu salat di masjid yang dekat dengan rumahnya dan jangan memilih-milih masjid-masjid. Jadi sholat di masjid yang dekat rumahnya, jangan milih-milih masjid-masjid. Dijelaskan oleh Al-Munawi di dalam syarahnya di Faidul Qadir, kata beliau, la yusalli fi hadha marrah wa fi hadha marrah ala wajhi tanaqqul fiha fa innahu khilaf al-aula. Yaitu jangan sholat kadang di sini, kadang di situ, pindah-pindah, karena ini menyelisihi yang afdol. Menyelisihi yang afdol. Jadi yang benar orang itu sholat di masjid dekat rumahnya, selama sholatnya itu benar. Yang penting sholatnya benar, sholatnya khusyuk, bacaannya kena, bacaannya baik, tidak ngawur, tidak cepet-cepetan, sudah, sholat di masjid dekat rumahnya. Jangan milih-milih masjid, karena semua masjid itu sama. Bahkan para ulama melarang kita milih masjid yang jauh sehingga masjid dekat rumah kita itu terbengkalai. Ada masjid di dekat rumahnya ditinggalkan, semuanya sholat di masjid yang jauh-jauh sehingga masjid dekat rumahnya terbengkalai. Dan ini juga menimbulkan perpecahan masyarakat, sehingga orang, sehingga penduduk masjid itu bertanya-tanya, ini gimana ini? Masyarakat yang kepada meninggalkan masjidnya. Dengan catatan selama masjid itu tata cara sholatnya benar, sholatnya khusyuk, bacaannya juga benar, tidak cepet-cepetan. Kecuali kalau sholatnya cepet-cepetan, seperti kalau Ramadan kan cepet-cepetan, nah kita cari masjid lain saja. Apalagi tidak tumakninah, apalagi kalau sholat itu al-fatihahnya sekali napas. Kan kalau Ramadan gitu kan, fatihah sekali napas, kemudian setelah itu baca surat-surat pendek. Wah, ini kalau gini cari masjid lain aja enggak apa-apa. Karena masjidnya enggak benar. Kalau masjidnya itu benar, salatnya benar, bacaannya benar, sudah salat di situ aja, enggak usah milih lain-lainnya. Karena ini sering terjadi kalau Ramadan. Bahkan banyak di antara kaum muslimin kalau Ramadan itu keliling sak Malang. Ramadan pertama di masjid ini, Ramadan kedua di masjid itu. Akhirnya waktunya habis untuk cari masjid. Dalam Islam itu kamu sholat di masjid yang sholatnya di sana benar, sudah sholat di sana yang tenang, yang khusyuk, yang dzikir, yang banyak merenung, selesai. Daripada pindah-pindah, akhirnya hati malah tidak khusyuk. Sehingga Ramadan ceritanya hanya keliling nyari masjid saja. Semua masjid itu sama kecuali 3 masjid, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang keempat adalah Masjid An-Nur Jagalan. Tidak ada itu, Masjid An-Nur sama dengan yang lainnya, tidak ada bedanya. Yang beda cuma 3 saja, yang lainnya sama. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke 97. Karena orang sekarang ini, ya terus terang saja, orang sekarang ini suka dengan dohir, suka dengan dohir luar, dalamnya itu tidak ada kering. Seneng dengan luar-luarnya saja, wis pokoknya suaranya enak gitu aja. Tidak peduli dengan suasana hati. Yang penting itu adalah hati. Kita bisa khusyuk, kita bisa lebih dekat dengan Allah. Kita tidak dohir-dohir saja, enak-enak aja. Wis enak, pokoknya enak, pokoknya enak. Sibuk dengan yang dohir-dohir dan melupakan yang batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang dohir daripada kehidupan dunia, sementara mereka lalai daripada kehidupan di akhirat. Berikutnya lagi, bab yang nomor ke 97, babun nahyi 'anit tasybih bainal asabi' indal khuruj ilal masjid. Bab larangan menganyam jari-jari ketika kita keluar pergi menuju masjid untuk sholat. Jadi menganyam jari, ya, ini kan namanya menganyam jari kan. Jadi jari-jarinya itu dimasukkan, jari tangan kanan dimasukkan jari tangan kiri, ya kan, namanya kan menganyam jari ini kan. Itu dilarang ketika kita keluar menuju masjid untuk sholat sampai selesainya, sampai kita keluar dari masjid pulang, tidak apa-apa. Jadi di dalam masjid tidak boleh, kalau di luar masjid tidak apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi salatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi." Apabila seorang dari kamu wudu di rumahnya kemudian pergi ke masjid untuk salat, maka dia itu dicatat sudah berada di dalam salat. Jadi ketika kita berangkat dari rumah ke masjid untuk sholat itu sudah dicatat sholat kita, sampai kita selesai sholat semuanya pulang ke masjid. Karena itu jangan seorang dari kamu melakukan begini, sampai Rasulullah memberi contoh, yaitu menganyam di antara jari-jarinya, yaitu menggabungkan jari tangan kanan dengan jari tangan kiri dianyam. Dilarang. Mulai dari berangkat ke masjid sampai pulang, karena kita dinilai berada di dalam sholat. Kemudian juga ada riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, melalui Abu Thumamah Al-Hannath rahimahullahu taala, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Ka'ab bin Ujrah, ketika itu sahabat Ka'ab bin Ujrah ini melihat Abu Thumamah. Abu Thumamah itu menganyam tangannya, menganyam dua tangannya, masukkan jari-jari kanan dengan kiri. Kemudian dilarang oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah. Fawajadani wa ana musyabbik biyadayya fanahani an dzalik. Ketika sahabat Ka'ab bin Ujrah melihat aku menganyam jari-jariku, maka aku dilarang. Kemudian beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal," sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudhu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushbikanna yadayhi fa innahu fi shalah." Apabila seorang dari kamu wudhu dengan wudhu yang baik kemudian pergi ke masjid niatnya adalah untuk salat, maka jangan menganyam di antara jari-jarinya, karena dia itu sudah dinilai berada di dalam sholat. Jadi dilarang, ya, di masjid kita nganyam tangan itu dilarang, kecuali kalau ada sebabnya. Karena ada juga beberapa riwayat Rasulullah itu menganyam tangannya karena ada sebab. Bukan berarti boleh, nggak boleh, tapi ada sebab. Ada satu pertanyaan, di satu sisi Rasulullah melarang, tapi ada hadis lain menyatakan Rasulullah menganyam tangannya. Jadi ucapannya Rasulullah melarang, tapi perbuatannya Nabi melanggar sendiri. Maka di sini para ulama ahli fikih membuat satu kaidah yang berbunyi, idza ta'aradatis sunnah al-qauliyah wal fi'liyah quddimatil qauliyah. Apabila ada pertentangan antara sunnah berupa ucapan Nabi dan perbuatannya Nabi, maka yang didahulukan adalah ucapannya Nabi. Karena kalau ucapan pasti, jangan menganyam tangan, pasti. Kalau perbuatan Nabi, ada sebabnya. Jadi Nabi melakukan itu ada sebabnya, sebab tertentu. Kalau ada sebab, tidak apa-apa. Kalau tanpa sebab, dilarang. Alasannya apa? Tidak boleh menganyam tangan tadi itu. Kalau di dalam hadis disebutkan, karena kita dinilai berada di dalam sholat, supaya kita tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, yang menafikan kekhusyuan sholat, menganyam tangan gini, atau bahkan bukan hanya menganyam, sekaligus membunyikan, membunyikan apa? Membunyikan jari-jarinya, memetik jari-jari. Itu ada riwayat khusus, diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada pembantu beliau namanya Syu'bah, itu sholat di sampingnya Ibnu Abbas. Sallaitu ila jambi bani Abbas fa faqa'tu asabi'i. Aku sholat di sampingnya Ibnu Abbas, lalu aku memetik jari-jariku. Jadi membunyikan ya, cetek, cetek, cetek gitu. Kemudian falamma qadaitu sholata qala, setelah selesai sholat, Ibnu Abbas mengatakan, la ummalak tuqa'ki asabi'ak wa anta fis shalah, la ummalak. Ini kata-kata teguran keras ya. Kamu ini bagaimana sih? Masa kamu memetik jari-jarimu dalam keadaan kamu sholat? Ini dalam keadaan sholat ya, lafaznya ya. Tentu saja di dalam masjid pun kita dilarang memetik jari kalau tidak ada perlunya. Karena kadang memang enak kan memetik jari ya, cetek, cetek, cetek. Apalagi dalam sholat, dalam sholat nyedek-nyedek. Itu kalau memang banyak gerakannya dan tidak ada pentingnya, sholatnya bisa batal. Jadi gerakan dalam sholat tidak ada perlunya dan gerakannya banyak, sehingga orang yang melihat itu terkesan seakan-akan kita tidak sedang berada dalam sholat, maka sholat kita batal. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-98, babu tahrimi insyadis syair fil masjid. Bab diharamkan melantunkan puisi di masjid. Jadi melantunkan syair, puisi di masjid. Tapi ini enggak secara umum, karena ada puisi yang boleh, ada puisi yang dilarang. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'ani syira' wal bai' fil masjid wa an tunshat fihi dhalah wa an yunshat fihi syi'r wa naha 'ani at-tahalluq qabla as-salati yaumal jumu'ah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa perkara. Yang pertama-tama melarang jual beli di masjid, nanti ada bab sendiri. Yang kedua, melarang orang untuk mengumumkan barang hilang atau mencari barang hilang di masjid, nanti ada babnya sendiri. Kemudian melarang untuk dikumandangkan puisi syair di masjid, ini pembahasan kita. Kemudian beliau juga melarang orang mengadakan halaqah-halaqah sebelum sholat Jumat. Jadi sebelum Jumat bikin halaqah-halaqah, nanti ada bab sendiri. Yang kita bahas adalah mengumandangkan anasyid atau syair atau puisi di masjid, membaca puisi. Di sini dilarang. Dan ada beberapa riwayat yang menyatakan Rasulullah melarang baca puisi di masjid, baca syair. Namun ternyata ada riwayat yang lain yang justru Rasulullah menyuruh sahabat baca puisi. Ketika ada hadis model gini, para ulama mendudukkan, berarti yang dilarang oleh Nabi itu adalah puisi-puisi yang tidak selayaknya dikumandangkan di masjid. Jadi anasid-anasid yang tidak selayaknya dikumandangkan di masjid. Lagu-lagu di masjid, joget-joget di masjid, itu enggak selayaknya. Kan puisi gitu kan? Kalau puisi-puisi zaman jahiliyah dulu, itu mereka suka muji-muji perempuan, suka muji-muji khomer, itu yang dilarang. Atau puisi yang isinya menghujat orang lain, mencaci maki orang lain, itu yang dilarang. Adapun kalau puisi-puisi, syair-syair yang justru menjunjung tinggi Islam, itu malah diperbolehkan, malah diizinkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya ada seorang sahabat yang merupakan ahli syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli puisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Hassan bin Thabit ini ketika kafir banyak menghujat Islam dengan puisinya. Tapi setelah masuk Islam banyak membela Islam dengan puisi-puisinya. Jadi ibaratnya puisi itu zaman dulu ibaratnya kalau sekarang seperti media massa, bisa membuat opini. Media massa itu bisa membuat nama orang wangi, bisa membunuh karakter orang. Orang jelek bisa jadi baik gara-gara media, orang baik bisa jadi buruk gara-gara media. Membuat opini, menguasai opini. Kalau zaman dulu itu syair, dan syair zaman dulu itu sesuatu yang hebat. Bahkan di Arab sana ada namanya suk, pasar tahunan, semacam pekan raya. Kumpul-kumpul di antaranya namanya suk ukad, pasar ukad, pekan raya ukad. Mereka kumpul di sana semua. Di sana buahnya banyak hal, di antaranya berlomba bikin puisi. Para sastrawan, ahli sastrawan datang semua. Nanti yang puisinya menang nomor satu ditempel di Ka'bah, digantung di Ka'bah. Sehingga dikenal ada namanya Al-Mu'allaqat As-Sab', Al-Mu'allaqat Al-Ashr, 7 puisi yang digantung di Ka'bah, 10 puisi yang digantung di Ka'bah. Puisi yang hebat, syair yang hebat. Kemudian juga ahli-ahli puisi saat itu bisa mencari uang dengan puisinya, sama dengan wartawan sekarang. Jadi wartawan sekarang kalau ada orang berbuat buruk, didatangi orang itu, kamu bayar saya apa enggak? Kalau kamu enggak bayar saya, besok tak muat beritamu. Ya, akhirnya dia bayar. Supaya beritanya besok enggak dimuat. Kamu muat besoknya bagus-bagus saja. Demikian pula zaman dulu gitu. Namanya ada syi'rul hija, syair menghujat. Orang dijatuhkan dengan syair. Atau syi'rul madah, syair berupa muji-muji orang. Dipuji senang. Puji-puji, ini orang kaya dipuji-puji. Lalu orang kaya itu melemparkan kepada dia segepok uang dinar atau dirham. Ah, ini loh. Jadi ahli puisi itu banyak uangnya. Sampai-sampai ada pada masa sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang yang dia itu kerjanya itu buat konflik. Jadi ada manusia namanya manusia konflik. Dia tidak bisa hidup tanpa adanya konflik. Kalau enggak ada konflik, dia mati, enggak hidup. Enggak ada, enggak eksis. Supaya dia bisa hidup, dia selalu membuat konflik-konflik. Baru dia bisa eksis. Demikian pula dia suka menghujat orang supaya dapat uang. Akhirnya oleh sahabat Umar dipenjara orang itu karena dilaporkan di penjara. Ketika dimasukkan ke dalam penjara, orang itu bikin puisi, memelas kepada sahabat Umar, memelas. Karena puisi itu menyentuh hati ya. Sahabat Umar ketika membaca puisinya enggak tega. Akhirnya oleh sahabat Umar dikeluarkan. Sudah, kamu saya keluarkan dari penjara dengan syarat. Syaratnya kamu jangan menghujat orang lagi dengan puisimu. Apa jawabannya dia? Jawabannya dia, idzan tamutu ahli ju'an. Kalau gitu nanti keluargaku bakal mati kelaparan nanti. Saya tidak bisa hidup. Itulah hidupku dari situ. Akhirnya oleh sahabat Umar dia diberi tunjangan. Inilah kamu saya beri tunjangan. Yang penting jangan menghujat kaum muslimin lagi. Jadi seperti itu. Sahabat Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu ini pernah suatu ketika mengumandangkan syair di masjid. Lalu oleh sahabat Umar dilirik aja. Artinya sahabat Umar enggak suka dia baca syair nasyid di masjid. Dilirik aja sama. Dilirik sahabat Umar, takutnya bukan main sahabat Hasan bin Thabit ini. Ini riwayatnya saya bacakan ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, "Marra Umaru bi Hasan wa huwa yanshud fil masjid falahadha ilaihi." Ketika Hasan bin Thabit mengumandangkan puisi, sahabat Umar lewat, langsung dilirik oleh sahabat Umar. Artinya sahabat Umar itu enggak senang. Ditoleh enggak senang. Kemudian kata sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, "Qad kuntu anshudu wa fihi man huwa khairun lak." Kata sahabat Hasan, "Aku dulu pernah mengumandangkan syair di masjid. Saat itu di dalam masjid ada orang yang lebih baik dari Anda." Ada siapa maksudnya? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Sayyidina Umar, kamu jangan marah kepadaku. Aku dulu pernah mengumandangkan syair di masjid. Di sana ada Rasulullah. Rasulullah membolehkan. Rasulullah lebih baik dari Anda." Kemudian sahabat Hasan minta bukti kepada sahabat Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, apakah benar Rasulullah pernah mengatakan begitu?" Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Anshudukallah, asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ajib anni, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus." Wahai Abu Hurairah, aku bersumpah dengan nama Allah, apakah kamu pernah mendengar dulu Rasulullah bersabda, "Hai Hasan bin Thabit, tolong kamu jawab syairnya orang-orang kafir. Kamu jawab syair mereka. Kamu membuat syair yang membela aku. Dan wahai Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Kudus, dengan Malaikat Jibril." Kata sahabat Abu Hurairah, "Iya, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda begitu." Jadi ketika sahabat Hasan mengumandangkan syair membela Nabi, itu Rasulullah malah mendoakan, "Allahumma ayyidhu bi Ruhil Kudus." Ya Allah, kuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Jadi syair yang puisinya itu baik, tidak apa-apa, bagus. Bahkan orang itu kalau ingin kuat bahasa Arabnya, dia dianjurkan banyak menghafalkan syair, memperkuat bahasa Arab. Dan syair itu juga melembutkan hati. Di antara syair, sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa ajmala minka lam tara qattu 'aini, wa ahsana minka lam talidin nisa'u. Khulikta mubarra'an min kulli 'aibin, ka'annaka qad khulikta kama tasha'u." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ajmala minka lam tara qattu 'aini." Mataku belum pernah melihat laki-laki yang lebih ganteng dari Anda. "Wa ahsana minka lam talidin nisa'u." Belum pernah ada perempuan yang melahirkan anak yang lebih bagus dari Anda. "Khulikta mubarra'an min kulli 'aibin." Anda diciptakan oleh Allah terbebas dari semua cacat. Anda sempurna. "Ka'annaka qad khulikta kama tasya'u." Seakan-akan Anda diciptakan oleh Allah sesuai dengan yang Anda inginkan. Memang betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahsanun nasi khalqan wa khuluqan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah adalah manusia yang paling bagus bentuknya dan akhlaknya. Luarnya paling bagus, dalamnya paling bagus. Kalau ada orang tanya, "Gantengan siapa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yusuf. "Gantengan siapa?" Nabi Yusuf itu kan ganteng sekali. Sampai-sampai orang perempuan ketika melihat Nabi Yusuf itu mau motong buahnya, keliru kena tangannya. Maka yang benar adalah lebih ganteng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaannya lagi, lah kok tidak ada perempuan yang mau ngiris buah kena tangannya ketika melihat Nabi? Jawabannya, karena wibawa Nabi itu dahsyat. Kewibawaan Nabi Muhammad SAW itu dahsyat, haibahnya luar biasa. Sehingga orang itu tidak pernah melihat wajah Nabi sepenuh matanya. Begitu melihat Nabi, langsung sungkan sendiri, langsung matanya tertunduk. Tidak bisa melihat wajah Nabi sepenuhnya, sungkan karena kehebatan, haibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling kuat, tapi tangan beliau lembut, lebih lembut dari sutra, lebih lembut dari tangannya gadis pingitan, tangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya lagi adalah bab nomor ke-99, babun nahyi an iqamatil hudud wal qisas fil masjid, bab larangan menegakkan hukum had dan qisas di dalam masjid. Memang enggak cocok ya. Hukum had itu cambuk. Kalau qisas seperti misalnya potong tangan dan yang lainnya, potong kepala. Kalau di masjid kan enggak cocok kan, nanti mengotori masjid, nanti kacau, dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan, beliau bersabda, "La tuqamul hudud fil masajid," tidak boleh dilakukan hukum had di masjid. Kalau ini kita di Indonesia enggak ada. Yang dipakai di sini hukumnya bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukum yang benar adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum di sini adalah al-ahkam al-wad'iyah. Hukumnya adalah hukum buatan tangan manusia. Kalau hukum Islam itu ada hukum had, ada cambuk, ada potong tangan, ada potong kepala, ada rajam. Orang mencuri dalam kadar tertentu tangannya dipotong. Tangan yang mahal gara-gara mencuri harganya menjadi murah. Orang yang berzina, dia belum pernah nikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kemudian orang yang minum khamr juga dicambuk. Orang yang berzina sudah pernah nikah, dirajam sampai mati. Orang yang membunuh, dibunuh. Allahu Akbar. Ini kalau kita terapkan, dunia ini aman. Dan alhamdulillah kami telah menyaksikan sendiri ketika berada di Unaizah di Arab Saudi, hukum-hukum had dilaksanakan. Itu biasanya dilaksanakan di depan masjid jami. Termasuk di Unaizah itu di depan Al-Jami'ul Kabir. Biasanya tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat selalu ada cambuk. Jadi cambuk itu hukuman-hukuman yang masih ringan, cambuk. Jadi cambuknya itu ada yang cambuknya gini aja, ada yang cambuknya sampai keras. Kemudian juga kami pernah menyaksikan pula potong tangan. Jadi orang mencuri kadar tertentu, tangannya dipotong. Itu diumumkan dulu kepada masyarakat. Nanti jam sekian ada pemotongan tangan. Sudah masyarakat kumpul semuanya. Kumpul sana. Tentara juga baris berbaris untuk jaga. Kemudian di sana diletakkan pasir, ada pasir cukup banyak untuk aliran darahnya. Kemudian setelah itu datang mobil ambulan dengan para dokter. Kemudian orang yang tangannya mau dipotong itu diturunkan dari mobil ambulan. Dalam keadaan kepalanya sudah, apa namanya, matanya ditutup. Kemudian lengan bagian atas itu diikat supaya darahnya tidak terlalu banyak yang ngalir. Kemudian setelah itu dia berlutut di pasir. Lalu jari-jarinya itu diikat lagi, ditarik ke depan sana. Sehingga dalam keadaan jarinya ditarik. Kemudian dipotong. Pisaunya kecil, kayak pisau dapur itu loh. Tapi tajamnya bukan main. Gini aja. Ring, lepas. Jadi dipergelangkan tangannya. Jadi sudah pengalaman ya. Gini, ring. Jatuh tangannya. Kemudian yang dipotong itu langsung dia jatuh. Ditutupi oleh para dokter. Apa namanya, yang bekas potongannya ditutup oleh kain putih ya. Mungkin ada obat-obatan supaya darahnya tidak mengalir banyak. Dibawa masuk ke mobil ambulan, bawa ke dokter. Udah. Nah, ini kenang-kenangan seumur hidup, tidak punya tangan. Itu peringatan bagi yang lainnya. Kalau kamu nyuri, nanti kamu dapat kenang-kenangan juga. Kenang-kenangan sepanjang masa, tidak ada tangannya. Mengorbankan satu orang demi untuk keselamatan orang banyak. Jangan kita bela satu orang tapi kita mencelakakan orang banyak. Termasuk juga potong kepala. Pernah dilaksanakan potong kepala. Karena orang dia membunuh, hukumannya adalah dibunuh. Tapi melalui pengadilan dulu. Nah, kalau potong kepala ini pakai pedang panjang ya. Sama dengan tadi, ada pasirnya, kemudian kepalanya itu jolor ke depan. Lalu algojunya datang, sudah. Langsung pedangnya dibuka. Del. Lepas kepalanya. Sudah. Tentara yang jaga itu semaput. Tentaranya malah semaput. Itu yang lainnya malah nolong tentara. Ini tentaranya semaput ini. Seperti itu. Nah, enak. Kalau dipraktekkan itu masya Allah. Di depan Masjid Jami', insya Allah nanti hari Rabu ada pemotongan kepala. Ada pemotongan tangan. Itu insya Allah aman. Malang aman. Kalau diterapkan hukum model gini. Katanya satu kepala itu algojunya dapat 5.000 real. Masya Allah, satu kepala 5.000 real. Jadi kalau tidak ada kepala dipotong algojunya, tidak dapat 5.000. Demikian pula orang berzina. Berzina bukan malah dilegalisir. Yang di pinggir jalan ditangkapi, yang di hotel malah dibiarkan. Enggak zina, terbukti zina sudah cambuk 100 kali diasingkan 1 tahun. Kalau sudah pernah nikah, dia suami atau istri atau janda atau duda, dirajam. Sebagaimana pada zaman Nabi ada beberapa orang yang ngaku zina, sudah dirajam, ditanam separuh badan, dilempari batu. Batunya tidak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Kalau batunya kecil enggak mati-mati. Kalau batunya besar sekali lempar mati. Jadi batunya sedang-sedang saja. Sehingga dia itu mati cuman agak lama matinya. Supaya dia merasakan sakit sekucur tubuh sebagaimana dia merasakan nikmat sekucur tubuh. Dilempari. Nah, trot, ya darahnya muncrat, trot. Nah, itu nanti yang lainnya takut mau zina. Kalau enggak gitu zina di mana-mana. Terutama para pemerkosa. Kemarin ada berita merkosa anak kecil-kecil. Nah, orang model gitu-gitu itu. Aduh. Kok dibiarkan hidup itu loh. Orang model gitu dihabisi aja sudah. Enggak layak hidup orang model gitu. Kemudian juga pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada seorang perempuan yang ngaku zina dalam keadaan hamil. Ya Rasulullah, zanaitu. Ya Rasulullah, aku zina. Tapi dia hubla, dia hamil. Setelah diperiksa dia sehat, bukan gila. Kata Rasulullah, kamu pulang dulu aja. Sampai nanti kamu lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Ya Rasulullah, ini anakku sudah lahir. Silakan hukum aku ya Rasulullah, rajam aku. Kata Rasulullah, kamu susui dulu anakmu sampai kamu sapih nanti. Masih kecil kasihan. Kemudian disusui sampai disapih anaknya. Kemudian perempuan itu datang dengan walinya. Dalam keadaan anak itu bawa roti di tangannya. Untuk meyakinkan Rasulullah bahwa anak ini sudah tersapi. Barulah diikat tubuhnya, tanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Setelah itu disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disolati. Berarti perempuan ini adalah ahli surga. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, Anda menyolati dia padahal dia itu sudah berzina. Kenapa Anda salati ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-madinati lawasi'athum. Wahai Umar, dia telah taubat kepada Allah dengan sebuah taubat yang kalau sekiranya taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah masih cukup taubatnya. Dia taubat luar biasa. Kemudian ada riwayat yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin lataballahu alaihi. Sungguh dia telah taubat dengan sebuah taubat kalau sekiranya pemungut pajak taubatnya kayak dia, diampuni. Jadi kalau pemungut pajak itu taubatnya kayak dia, diampuni. Ini diantara dalil para ulama mengatakan pajak dalam Islam itu tidak ada. Yang ada itu adalah zakat, bayar zakat, dan pemerintah itu banting tulang, peras keringat untuk mengelola hasil bumi, untuk menghidupi rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad da'ima fid din wa dunya al akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.